Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan duha yang berbahagia kali ini kita masih kembali bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita akan membahas bab nomor 10 dengan judul Babun La Yudhbahu Lillahi Bimakanin Yudhbahu Fihi Lighairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa di situ orang menyembelih untuk selain Allah. Saya ulangi, bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa di situ orang-orang menyembelih untuk selain Allah. Coba diulangi. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ orang-orang biasa menyembelih untuk selain Allah. Perhatikan baik-baik. Bab sebelumnya adalah babu. Apa sebelumnya? Maja'a fidzabhi lighairillah. Bab yang sebelumnya bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Kalau ini bab tentang menyembelih untuk Allah. Kalau sebelumnya bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Kalau yang ini bab tentang menyembelih untuk Allah. Loh, masalahnya di mana? Masalahnya di tempatnya. Betul menyembelihnya untuk Allah, tapi tempatnya di tempat yang biasa orang menyembelih di situ untuk selain Allah. Apakah itu masalah? Masalah. Ini masalah ini. Emang kenapa Ustaz? Kalau kita menyembelih di situ, toh juga niatnya untuk Allah kan? Kalau menyembelihnya untuk selain Allah sudah selesai itu. Pembahasannya sudah lewat. Di bab sebelumnya menyembelih untuk selain Allah enggak boleh. Nah, sekarang kalau seandainya menyembelihnya untuk Allah cuman tempatnya saja yang bermasalah. Tempatnya ya di tempat yang orang di situ sudah terkenal. Biasanya kalau di situ tuh orang pada sesajen ya, untuk jin, untuk setan, untuk ini, untuk itu. Nah, kemudian kita nyembelih bawa kambing situ lillah untuk Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena satu, tasyabbuh. Apa? Tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Menyerupai. Menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang yang biasa menyembelih untuk selain Allah di situ. Walaupun niatnya beda. Kalau kita niatnya untuk Allah, kalau mereka untuk selain Allah. Walaupun niatnya beda, tetap enggak boleh. Kenapa? Karena orang itu ngelihatnya luarnya atau dalamnya? Luarnya. Niat itu di dalam apa di luar? Di dalam. Orang yang lihat kita datang ke situ, nyembelih di situ, mereka cuma ngelihat luarnya saja. Loh, kok Pak Ustadz nyembelihnya di sana? kemarin baru ngaji, enggak boleh kita itu mendukung acara-acara seperti itu. Loh, kok malah sekarang ustadznya kesana, gimana toh? Karena praktik menyembelih kita dan mereka ya sama, pisau, kambing atau hewan sembelih sama. Luarnya, lahiriahnya sama. Yang beda cuma apanya? Niatnya. Ini enggak boleh karena tasyabbuh, menyerupai kebiasaan mereka. Yang kedua enggak bolehnya karena apa? Karena dikhawatirkan akan mendukung kegiatan mereka. Dikhawatirkan bakal dipahami mendukung kegiatan mereka. Bahkan sekedar datangnya kita ke acara itu, kalau kita cuma diem aja, itu bisa dianggap sebagai bentuk dukungan. Makanya itu, kalau ada acara-acara kesyirikan, jangan datang. Jangan datang. Kecuali kalau datangnya antum untuk mendakwahi, meluruskan. Nah, Ustaz, kalau kayak gitu ya pulang tinggal sendal nanti, Ustaz. Bukan tinggal nama ya. Pulang tinggal sendal nanti, Ustaz. Ya kalau antum merasa mafsadatnya akan seperti itu ya, ya enggak usah datang. Enggak usah datang. Saya ke situ enggak ikut-ikutan acaranya kok, Ustaz. Saya ke situ piknik. Lu ngapain piknik di acara itu? Kalau Anda pengen lihat pantainya, ngapain dipaskan pada ritual tersebut? Mong hari setahun ada berapa? 360 hari kok ngapain milih tanggal 1? Apa tadi? Tanggal 1 Suro, tanggal 1 Muharram. Loh kenapa enggak di tanggal-tanggal yang lain? Rame, Ustaz. Loh, antum itu nyari rame atau nyari piknik? Apalagi dengan pakaian antum seperti ini. Antum nanti bukan ngelihat, antum dilihat sama orang. Kayak orang, maaf ya, kadang-kadang kita itu piknik juga gak mikir-mikir apa, waktu, momen gitu. Antum sama istri pakai hijab lengkap. Ya. Ayo deh kita piknik kemana, kebun binatang. Kapan? Pas hari raya Idul Fitri. Itu kan lagi apa? Lagi penuh-penuhnya. Jalan aja sulit. Antum itu nanti di sana bukan nonton, antum itu ditonton di sana. Jadi mereka itu bukan lagi ngelihat monyet, lihat gajah, lihat istri antum itu loh. Kok beda sendiri semuanya. Ya piknik boleh, tapi antum lihat situasi dan kondisi. Datangnya antum ke tempat itu, ke tempat menyembelih untuk selain Allah, itu bisa difahami sebagai bentuk apa tadi? Dukungan. Kemudian alasan yang ketiga, itu merupakan pintu. Itu merupakan pintu yang bisa mengantarkan kita untuk terjerumus kepada perbuatan mereka. Itu merupakan pintu yang bisa mengantarkan kita terjerumus kepada perbuatan mereka. Awalnya memang karena Allah, untuk Allah, tapi karena lama-lama terpengaruh, bisa kita terjerumus kepada perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan memang rata-rata yang namanya penyimpangan itu enggak langsung parah. Awalnya penyimpangan itu ringan, sedikit-sedikit, lama-lama menyimpang betul. Kayak jalan lurus ya, ada jalan apa? Lurus. Ketika orang mau menyimpang itu enggak ujuk-ujuk langsung hadap kanan atau hadap kiri. Awalnya itu cuma apa? Menggok. Ya, cuma belok sedikit kayak gini. Tapi kalau dibiarkan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, sampai bertolak belakang dengan jalan lurus ini. Awalnya kayak gitu. Antum itu ya, anak kasih tahu. Santri ngaji. Kalau setan mau menjerumuskan antum kepada perbuatan zina, itu enggak ujuk-ujuk langsung zina. Karena santri masa zina. Terus gimana Ustaz? Awalnya dari HP. Bermudah-mudahan ngelihat gambar wanita di HP. Nanti naik lagi gambar video film, nanti naik lagi video, lama-lama video porno, lama-lama kepikiran terus, akhirnya pengen menyalurkan syahwat zina. Itu kayak gitu awalnya. Jadi jangan meremehkan masalah HP. Jangan anggap remeh yang seperti itu. Karena itu langkah awal setan menyesatkan kita. Gampang-gampangin sesuatu yang dianggap remeh, itu bahaya. Lama-lama bisa betul-betul terjerumus kepada perbuatan zina. Karena zina itu kan grade-gradean. Zina itu bertingkat-tingkat. Wal'ainu tazni wa zinaha an-nadhar. Wal'yadu tazni wa zinaha al-batsh. Tangan juga zina, mata juga zina, mulut juga zina, telinga juga zina. Wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzdzib. Nanti eksekusinya itu zina kemaluan. Jadi enggak ujuk-ujuk zina kemaluan. Awalnya seperti tadi itu, HP, gambar, video. Maka yang paling mudah itu adalah hindari dari awal. Kalau antum, kalau kita menghindari dari awal itu lebih gampang, biidznillah. Daripada orang sudah kecanduan, itu repot, bisa tapi lebih sulit. Dari awal kalau ada teman nawari, nih ada video, apa sih video apa? Ini loh, XXXX, langsung tolak, no. Enggak, maaf. Kalau perlu laporkan sekalian sama ustaz, sama musyrif, sama mas'ul. Ini bibit-bibit perusak. Yang kalau dibiarkan nanti akan menular kepada yang lainnya. Su'ul khuluqi yu'di. Perilaku baik itu penyakit perilaku buruk itu penyakit menular. Lebih bahaya dari penyakit asma. Lebih bahaya dari penyakit hepatitis. Lebih bahaya dari penyakit AIDS. Maka jangan sampai gara-gara satu orang ini merusak banyak orang. Ini alasan yang ketiga. Karena itu pintu yang bisa apa? Mengantarkan kepada perbuatan yang sama seperti mereka. Awalnya nyembelihnya untuk Allah, karena terlalu sering di situ, lama-lama akan terbawa, akhirnya melakukan hal yang serupa seperti perbuatan mereka. Makanya dilarang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau di sini cuma membawakan dua dalil saja. Ya. Yang pertama ayat Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dalil yang pertama. Nah, Iqra. Ini surat apa di situ? At-Taubah ayat 108. Surat At-Taubah ayat 108 ini isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu sholat di situ. Ini ayat Allah sampaikan kepada siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu sholat di situ. Di situ itu maksudnya apa? Masjid Dirar. Ada masjid dinamai dengan masjid apa? Dirar. Apa itu masjid Dirar? Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Di Medina sudah ada Masjid Nabawi, sudah ada Masjid Quba. Ya. Disitulah kaum muslimin sholat diimami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum munafikin bikin masjid sendiri. Dan mereka bikin masjid itu niatnya beda dengan Nabi SAW bikin Masjid Nabawi. Kalau Nabi SAW bikin Masjid Nabawi untuk mempersatukan kaum muslimin, untuk mendidik kaum muslimin, untuk beribadah bersama kaum muslimin di masjid itu lillahi ta'ala, kalau orang-orang munafik bikin Masjid Dirar dengan maksud untuk memecah belah kaum muslimin, tafriqan, untuk memecah belah kaum muslimin. Karena ketika dibikin Masjid Dirar tadi, maka kaum muslimin akan terpecah. Ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sini. Yang sholat di sana luput dari pengawasan Rasulullah SAW. Lalu di sana nanti rencananya akan diprovokasi, dikasih omongan-omongan yang intinya adalah membenci Rasulullah SAW. Nah, mereka kaum munafikin ini masjidnya itu tidak akan mendapatkan legitimasi. Apa legitimasi? Tidak akan mendapatkan pengakuan kalau tidak pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu itu. Saat itu kaum muslimin masih nurut banget sama siapa? Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya supaya kaum muslimin mau sholat di Masjid Dirar? Bagaimana caranya? Rasulullah SAW diajak untuk sholat di masjid itu. Sekali Nabi SAW sholat di situ, maka itu akan dijadikan sebagai dalil. Dalil apa? Tidak apa-apa sholat di sini. Wong kemarin aja Nabi Muhammad SAW sholat di sini. Ayo pada sholat di sini. Dan mereka juga licik. Bikin masjidnya itu di tempat yang memang jauh. Dan biasa dilewati oleh orang-orang musafir. Orang-orang yang sedang bepergian jauh. Maka alasan mereka kami bikin masjid di sini adalah untuk musafirin. Itu alasan yang terucap. Itu alasan yang tersurat, tapi yang tersirat beda. Mereka punya maksud apa tadi? Memecah belah kaum muslimin. Nabi SAW diajak untuk sholat di situ. Dan Allah menakdirkan Nabi belum sholat di situ karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah dalam sedang akan berangkat bertempur. Di sini disebutkan ketika akan perang Tabuk. Jadi Nabi SAW ketika akan perang Tabuk, masjid itu sudah jadi. Nabi SAW di minta oleh orang-orang munafik supaya sholat di Masjid Dirar tersebut. Tapi Nabi SAW bilang gak bisa karena kita sekarang lagi konsentrasi untuk mempersiapkan pasukan berangkat kemana tadi? Tabuk. Nah, saat itu belum turun wahyu. Belum turun wahyu. Tapi wallahu a'lam, Nabi kita SAW sudah mencium ada gelagat yang enggak enak. Karena sebenarnya Nabi SAW juga dapat wahyu dari Allah tentang ini munafik, ini munafik, ini munafik gitu loh. Dapat wahyu Nabi SAW. Tapi kan belum secara tegas menerangkan tentang posisi Masjid Dirar itu. Ternyata begitu Nabi SAW selesai perang Tabuk, beliau pulang. Ya. Saat itu turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu adalah surat apa tadi? At-Taubah ayat 108. Kita baca 107-nya. Ya. Itu antum bisa lihat di halaman 247. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina. Dan orang-orang munafikin itu telah membuat masjid, motivasi mereka adalah ingin membuat kerusakan, motivasi mereka untuk menyebarkan kekufuran, wa tafriqan, untuk memecah belah kaum muslimin, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ya, mereka ingin memata-matai, ya, mereka ingin bersekutu dengan kaum-kaum yang sama-sama benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka sampai bersumpah di hadapan Nabi SAW, tujuan kami mulia. Itu yang tersurat, yang terucap. Kami itu tujuannya baik. Apa tadi alasannya? Buat para musafir, kami hanya baik. Daripada orang jauh-jauh ke Masjid Nabawi, kasihan, kita bikinnya di situ aja. Sehingga orang bisa sholat jamaah tepat waktu, itu kan keren alasannya. Jadi gak ngundur-ngundur waktu sholat. Sampai bersumpah mereka demi Allah. Akan tetapi Allah berfirman, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh Allah bersaksi bahwa mereka itu bohong. Mereka mengatakan ini masjid tulus kami bangun dalam rangka memudahkan orang-orang musafir supaya mereka sholatnya enggak jauh-jauh, dalam rangka untuk memberikan fasilitas ibadah kepada kaum mukminin. Apa yang mereka ucapkan itu bohong. Maka la takum fihi abada. Maka jangan pernah kamu sholat di masjid itu. Masjid apa tadi namanya? Dirar. Terus sholatnya di mana? La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang layak untuk engkau pakai buat sholat adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Bisa Masjid Nabawi, bisa Masjid Quba. Maka begitu turun ayat ini, sebelum sampai ke Masjid Dirar, Nabi sudah mengutus para sahabatnya untuk meruntuhkan masjid itu, meratakannya dengan tanah, sehingga ketika Nabi sampai ke situ sudah rata dengan tanah. Kenapa? Karena seandainya Nabi sholat di situ, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipahami oleh orang-orang mendukung misinya orang-orang munafik. Saya tanya, lahiriah sholatnya Rasul SAW, rukuknya, sujudnya, takbiratul ihramnya, sama sholatnya kaum munafikin lahiriahnya sama atau tidak? Sama. Takbiratul ihramnya ya kayak gitu, rukuknya ya kayak gitu, sujudnya kayak gitu. Yang beda apanya? Niat. Coba sekarang antum korelasikan dengan pembahasan tentang menyembelih. Menyembelihnya orang yang bertauhid dengan menyembelihnya orang yang musyrik, pisaunya sama. Yang disembelih sama-sama di mana? Leher. Tempatnya sama lagi di situ. Bahaya. Ya. Maka inilah dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mendukung untuk menguatkan bab yang beliau tulis yang berjudul apa tadi? La yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ biasa disembelih untuk selain Allah. Taib, apa kesimpulannya? Silakan ditulis. Tidak boleh menjalankan ritual ibadah di tempat yang dikhususkan untuk maksiat. Tidak boleh menjalankan ritual ibadah di tempat yang dikhususkan untuk maksiat. Contohnya, berkurban di lokasi yang identik dengan kesyirikan. Contohnya, berkurban di lokasi yang identik dengan kesyirikan. Saya ulangi, tidak boleh menjalankan ritual ibadah di tempat yang dikhususkan untuk maksiat. Contohnya berkurban di lokasi yang identik dengan kesyirikan. Apanya yang identik dengan kesyirikan? Lokasinya. Di tempat itu sudah identik dengan kesyirikan. Orang itu sudah biasa mempersembahkan sesaji di situ untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baca. Nah, asan. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Wa wajhu mutabaqatil ayati, halaman 248. Iqra. Soro mahalla ghadab. Karena masjid diror itu, misi dari awalnya niat bikinnya itu adalah untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk memecah belah kaum muslimin, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Maka masjid itu kan niatnya betul-betul harus lillah. Kalau antum perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bangun masjid, man bana masjidan lillahi, rata-rata pasti ada kata-kata apa? Lillahi. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Semua itu rata-rata selalu ada kata-kata lillahi. Bangun masjid itu harus tulus, bukan untuk bangga-banggaan. Oh, saya bisa bangun masjid ini. Kalau si Anu gak bisa. Oh, si Anu bisa, masa saya gak bisa. Jadi kayak semacam apa? Persaingan. Oh, si Anu saja bisa, kok masa saya gak bisa? Apa kata orang? Akhirnya kan bangun masjid itu niatnya apa? Kata orang. Gak boleh. Itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Naam. Panahallahu. Allahumma المعد. نعم. والنهي عام. Larangan yang ada dalam ayat ini umum, bukan cuma masalah sholat saja. Termasuk juga tadi yang dibahas oleh Syekh, masalah apa? Berkurban. Jadi ayat ini sifatnya, larangan yang ada dalam ayat ini sifatnya umum. Pokoknya mencakup makana mithluhu minal amkinah mimma u'idda lil maksiyati wa khussa bi fi'liha fihi. Berlaku kepada seluruh tempat yang memang dikhususkan untuk maksiat. Gak boleh kita beribadah di situ. Taib. Di pasar ada maksiat gak? Di pasar ada maksiat gak? Antum boleh gak zikir di situ? Zikir di situ. Sambil jalan sambil zikir. Boleh? Hah? Loh, katanya di situ ada maksiat. Apa? Bagus. Tempat itu bukan dikhususkan buat maksiat. Itu tempat jual beli. Jual beli itu maksiat atau bukan? Jual beli maksiat atau bukan? Ya tergantung jual beli apa. Aslinya bukan maksiat. Jual beli itu aslinya bukan maksiat. Kecuali kalau jual beli miras, togel, ya. Tapi kalau jual beli aslinya jual beli beras, jual beli emas, jual beli apa, roti yang 2000-an itu, jual beli aslinya boleh, tidak apa. Kok kemudian di situ ada orang berbuat maksiat? Tidak merubah tempat itu menjadi tempat khusus maksiat, kan enggak? Apa semua orang di situ maksiat? Kan enggak? Makanya kan ada doa masuk pasar, pahalanya besar banget kan? 1 juta pahalanya. Ya. Alfu alfi hasanah, pahalanya bisa sampai 1 juta. Kata para ulama, kenapa? Masuk doa masuk pasar itu kan gampang. Kenapa kok bisa pahalanya sedemikian besar? Karena Anda beramal di tempat orang jarang beramal. Coba sekarang. Dari sekian ratus ribu orang yang masuk mall, kira-kira yang kepikir untuk subhanallah, subhanallah, subhanallah, berapa orang? Ana enggak minta antum untuk menyebutkan angka. Karena perlu survei. Ya. Tapi kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Toko-toko yang ada di sana. Ya. Yang setelannya, setel radionya atau setel TV-nya itu murotal, kajian, berapa toko? Mungkin malah enggak ada. Kalaupun ada 1, 2, 3 dan dianggap aneh. Oh ada Ustaz, itu toko apa? Oh jualan, memang jualan kaset. Enggak, dia jualannya bukan jualan kaset, tapi yang dia dengerin pengajian gitu loh. Itu hampir enggak ada. Tapi aslinya tempat itu bukan untuk maksiat, maka enggak apa-apa kita berzikir di situ. Yang kita sedang obrolkan adalah apa? Tempat yang khusus untuk dibikin buat maksiat. Kayak tadi itu tempat persembahan. Dibangun altar di situ, dikasih kelambu, dikasihin. Itu dari awal dibangun buat persembahan. Berarti kan itu memang tempat maksiat, maka nggak boleh. Apalagi contohnya diskotik, dibikin aslinya buat maksiat. Yang joget-joget itu yang paling minim. Nanti sudah naik lagi bisa obat-obatan terlarang. Nanti naik lagi bisa perzinaan dan seterusnya. Maka enggak usah antum masuk-masuk ke situ. Ya. Ustaz, anak ke situ cuma pengen pipis kok Ustaz. Ngapain pipis di situ? Kayak enggak ada tempat lain apa? kebelet Ustaz, ya cari apalah. Ya anak enggak bilang cari pohon. Cari apa? Numpang rumah orang atau numpang ke toko atau ke masjid atau ke pom bensin. Ngapain pipis di diskotik? Minimal minimal itu ketika masuk kita akan melihat yang enggak kan, minimal itu baru minimal. Bagaimana kalau misalnya nanti di situ tergoda? Dan bagaimana kalau misalnya nanti Allah turunkan azab di situ, antum di dalam? Ketika dievakuasi, kok ada yang pakai jubah peci putih ini? Coba gimana coba? Ya. Maka tidak boleh di tempat yang dikhususkan. Kecuali kalau antum di situ mau ingkarul mungkar, akan melakukan nahi mungkar. Tapi itu pun juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, apakah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau tidak? Ya. Walaupun di situ cuma sekedar janjian, ketemuan sama rekan bisnis. Ya. Walaupun transaksi bisnis itu kan kalau bisnisnya halal ya halal toh. Tapi jangan tempatnya di situ. Apa enggak ada tempat yang lain? Ya. Restoran kan ada. Ya. Rumah makan ada, taman ada. Ya. Banyak tempat yang lebih aman. Baik, terus? Li'annal ma'siyata sayyarathu mahallan khabitha. Karena maksiat itu merubah tempat itu menjadi kotor. Kotor ini tidak selalu kotor yang sifatnya fisik, tapi bisa juga tempatnya bersih tapi kotor apanya? Perilaku yang dilakukan di situ. Ya, diskotik mungkin tempatnya bersih. Ya, wangi, full AC, tapi kotor kegiatan yang ada di dalamnya. Tempat yang awalnya boleh untuk dipakai untuk sholat, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sholat itu dimanapun di muka bumi ini boleh, karena seluruh bumi itu suci. Kecuali, berarti kalau ada kecuali itu lebih banyak yang suci atau lebih banyak yang dikecualikan? Lebih banyak yang suci. Kecuali misalnya kamar mandi, kecuali misalnya tempat yang kotor-kotor, kecuali juga tempat ibadah tadi. Maaf, kecuali tempat maksiat, tempat yang khusus buat maksiat. Ya. Apalagi sholat di altar tempat sesaji, waduh sudah. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa atharat fihi binnahi 'anil ibadati fihi, dan itu juga berpengaruh menjadi tempat itu tidak boleh dipakai untuk ibadah. Naam, ini adalah dalil yang pertama. Mari kita baca dalil yang kedua yang terakhir. Nah, Iqra. Halaman 249. Buwanah. Dalil yang kedua adalah hadis Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Kata Thabit, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanah. Pada suatu hari ada seorang sahabat nazar pengin menyembelih unta di tempat namanya Buwanah. Apa? Buwanah. Buwanah itu nama tempat, bukan nama orang. Bukan Buwanah, nanti ada Pak Wanah, bukan. Buwanah itu nama tempat di dataran rendah Mekah. Sebelum Yalamlam. Sekitar Mekah. Ada tempat terkenal namanya apa? Buwanah. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut sebelum merealisasikan nazarnya, dia itu konsultasi dulu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seharusnya kita kalau mau melakukan sesuatu. Kalau kita ragu, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Nah, kalau ilmu agama ya tanya kepada ulama. Kalau masalah duniawi, masalah servis motor ya tanya sama montir. Kalau masalah kesehatan ya tanya sama dokter, sama tabib. Ahlinya masing-masing. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini salah satu ayat, ini mimbabil faidah, salah satu ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Islam itu luar biasa. Pernah ada seorang ulama ceramah menyampaikan bahwa seluruh masalah di dunia ini sudah ada jawabannya dalam Islam. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Semua masalah ada jawabannya. Ada orang yang gak percaya dengan apa yang disampaikan tadi. Maka dia pun mendatangi ulama tadi. Syekh, kata antum semua masalah, semua problem itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Iya betul. Sekarang saya punya permasalahan, saya punya pertanyaan. Tolong carikan jawabannya di Al-Quran. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana cara bikin kick? Tahu kick? Cake-cake? Roti-roti? Bagaimana cara bikin kick roti? Saya punya masalah ini. Tolong carikan jawabannya di Al-Quran. Katanya semua masalah ada jawabannya di Al-Quran. Apa kata ulama tersebut? Sebentar. Saya tak telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya ini pengen bikin kick. Bahannya apa aja? Oh, Ustaz, bahannya gini. Sekilo ini, sejimpit ini, sejimpit ini. Oh ya. Itu sudah itu semuanya bahannya. Oke, telur ini. Oh ya, makasih ya chef ya. Oh ya, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ulama tadi ngomong sama orang yang nanya, nih bahannya lengkap toh? Ustaz, saya itu pengen jawaban dari Al-Quran, bukan jawaban dari chef. Tahu chef? Tukang masak. Ya, tukang masak. Saya itu pengen jawaban dari Al-Quran, bukan dari chef. Kamu pengen jawaban dari Al-Quran? Ini saya itu sedang mempraktekkan Al-Quran. Mana Ustaz ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Ahlinya roti ya chef. Saya mempraktekkan ayat Al-Quran. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Ya. Maka orang tadi manggut-manggut entah paham entah enggak. Kayak antum manggut-manggut entah paham entah enggak. Jadi sahabat tadi sebelum mengeksekusi nazarnya ini dia tanya dulu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka dia bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya dan tidak, Nabi tanya dulu. Begitulah seharusnya orang menjawab pertanyaan. Jadi antum itu kalau ditanya sama orang tentang suatu hukum itu jangan langsung ujuk-ujuk halal haram. Ustaz, boleh enggak nikah dengan wanita sekampung? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ditanya dulu, sekampung itu maksudnya apa? Sekampung itu maksudnya seluruh wanita yang ada di kampung? Ya enggak boleh. Wong paling maksimal berapa? 4 toh. Sekampung itu maksudnya apa? Maksudnya wanita itu tinggalnya satu kampung. Ya, kalau wanita tinggal satu kampung, ditanya lagi, itu wanita mahram atau bukan? Ya. Bukan. Oh ya, satu susuan atau tidak? Tidak. Ya. Wanita tersebut sudah bersuami apa belum? Jadi kalau orang mau jawab pertanyaan mufti itu harus hati-hati, enggak ujuk-ujuk boleh tidak. Nanti besok segeruduk sekampung dinikahi semua gimana coba? Sama ustadz boleh kok. Ya. Rasulullah SAW itu ketika ditanya boleh enggak? Saya nyembelih, saya sudah bernazar pengen nyembelih unta di mana tadi? Di Buana. Boleh enggak saya nyembelih di sana menunaikan nazar saya? Nabi tidak langsung menjawab iya atau tidak. Tapi Nabi tanya dulu, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Kata Nabi SAW, apakah di tempat itu, di mana? Di Buana. Itu ada berhala yang biasa disembah oleh orang-orang jahiliyah. Alias apakah tempat itu tempat kesyirikan? Nabi tanya ini karena biasanya orang memilih suatu tempat itu ada tujuannya. Kenapa mesti milih tempat itu? Ada tujuannya. Maka Nabi SAW ingin menepis tujuan-tujuan yang tidak boleh. Tujuan-tujuan yang haram. Maka ditanya sama Nabi Detil, di sana ada patung enggak? Ada berhala enggak? Ada kesyirikan enggak biasa dilakukan di sana? Qalu la. Mereka mengatakan, tidak wahai Nabi. Cukup tidak? Nabi tanya lagi. Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu orang-orang jahiliyah biasa melakukan perayaan? Ya. Ritual-ritual mereka yang enggak sesuai syariat? Mungkin di situ enggak ada patungnya. Tapi bisa saja di situ menjadi tempat perayaan ritual yang tidak sesuai syar'i di situ, yang tidak sesuai syar'i di situ. Tanya lagi sama Nabi. Ternyata mereka mengatakan, "La, enggak wahai Nabi." Baru kemudian Nabi SAW menjawab. Beliau bersabda, "Aufi binadzri." Silahkan engkau tunaikan nazarmu. Apa tadi nazarnya? Menyembelih unta di Buana. Silahkan tunaikan. Itu pun sama Nabi SAW masih diwanti-wanti lagi. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya nazar itu tidak boleh ditunaikan kalau mengandung unsur maksiat kepada Allah. Contohnya bernazar tadi di tempat yang di situ ada kesyirikan, di tempat yang di situ khusus buat ritual yang tidak sesuai dengan syariat. Itu contoh nazar maksiat. Contoh lagi nazar maksiat adalah ketika orang bernazar, kalau saya bernazar seandainya saya dapat togel, saya mau sedekah. Gak boleh ditunaikan. Beli togelnya aja gak boleh. Apalagi menunaikan tadi itu sedekah, walaupun tujuannya apa? Sedekah. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh menunaikan nazar kalau di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh bernazar memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Contoh misalnya, antum enggak punya motor. Enggak punya apa? Motor. Yang punya motor siapa? Teman antum. Kemudian bernazar, "Ustaz, saya pengin nazar." Kapan? Ya kalau seandainya ana lulus dari madrasah Imam Ahmad ini, Ustaz, saya pengen wakaf motor. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mana motornya? Itu Ustaz. Motor siapa? Motor teman ana, Ustaz. Ya enggak boleh. Itu bukan milik antum. Ya. Rawahu Abu Dawud wa isnadu ala syartihima, hadis riwayat oleh Abu Dawud dan isnadnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi SAW melarang untuk menyembelih unta di tempat yang di situ biasa disembelih? Karena nanti akan ada tiga alasan yang saya sebutkan di awal. Apa yang pertama? Tasyabbu. Yang kedua? Mendukung. Yang ketiga? Pintu masuknya kesyirikan. Taib, ditulis. Menyembelih hewan. Di lokasi kesyirikan. Menyembelih hewan di lokasi kesyirikan. Walaupun niatnya untuk Allah. Menyembelih hewan di lokasi kesyirikan. Walaupun niatnya untuk Allah, tidak boleh. Menyembelih hewan di lokasi kesyirikan, walaupun niatnya untuk Allah, tidak boleh. Sebab lama kelamaan, apa? Lama kelamaan bisa berubah niat untuk selain Allah. Sebab lama kelamaan bisa berubah niat untuk selain Allah. Sebab lama kelamaan bisa berubah niat untuk selain Allah. Saya ulangi dari awal. Menyembelih hewan di lokasi kesyirikan walaupun niatnya untuk Allah, tidak boleh. Sebab lama kelamaan bisa berubah niat untuk selain Allah. Nah, asanta. Mari kita baca sedikit apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Buka halaman 253. Baca qultu wa fihi al-man'u. Iqra. Sorat. Baik-baik. wal hadithu wa in kana fi nadhri. Hadis ini walaupun pembahasan aslinya adalah tentang apa? Nazar. Fayashmulu kullama kana ibadatan lillah idla farqa. Akan tetapi hukumnya mencakup seluruh ibadah. Karena enggak ada bedanya. Sama-sama ibadah. Fala tuf'alu fi hadhihi al-amakin al-khabithah. Maka tidak boleh dilakukan di tempat-tempat kotor itu. Allati tukhidat mahallan lima yuskhitullah. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Fabihadza sara al-haditsu syahidan diterjemah. Sehingga hadis ini mendukung apa yang judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab wal musannif rahimahullah lam yurid at-takhsis bidzabhi wa inma dzakara dzabha kal misal. Penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak menginginkan pembahasan khusus hanya untuk menyembelih saja. Tapi penyembelihan itu cuma contoh untuk kasus melakukan ibadah di tempat yang di situ biasa dikhususkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada daurah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di waktu yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.